bisa jadi persahabatan persaudaraan. Amin. Matur suwun. Ya Rabbal Alamin. Sayang, Anjar Agustin Munata. Satu buah lagu request. Saya sahabat semuanya. Yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng-bareng buat pacar-pacarku sih. Gua akan gandang pokoknya koyo Aliando kabeh ini sor. Nyanyi bareng-bareng semuanya ya. Yang lagu ini pasti bisa semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng sama Monata. Buat ibu-ibuku yang cantik-cantik. Ayo suara nih. Si cawan yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Kau bangun cinta yang mencantikkan dirimu pula yang menghancurkan. Joget dangdutan tak curi. pintar. Wes pinter, ganteng. Tepuk tangan.